Inna ma'al usri yusra, fa'idha faragta fansab, wa'ila rabbika farag. Qala Syekh rahimahullah yaqulu ta'ala mumtinan ala rasulihi. Allah berfirman menyebut-nyebut karunianya seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu melalui hadis yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dinyatakan sahih oleh Imam Az-Zahabi. Rasulullah meminta menyebut-nyebut pemberian Allah kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan beliau menyebut seakan-akan menyebut seperti itu ya, dan saya diberi apa karunia yang engkau berikan. Mungkin wallahu alam sampai Rasulullah menyebutkan waditu an la as'alah, aku malah ini senang seandainya aku tidak pernah meminta yang demikian, tidak pernah menanyakan itu. Kemudian Allah turunkan ayat-ayat ini, alam yajidka yatiman fa'awa, kemudian sampai alam nasyrah laka sabrak. Ini juga termasuk diantara sebagai jawaban atas permintaan tersebut. Nah, alam nasyrah laka sabrak ay nuwasi'uhu li syara'id din wa da'wah ilallah wal ittisab bi makarimil akhlaq wal iqbal 'ala al akhirah wa tashil al khairat. Nah, bukankah telah kami lapangkan untukmu dadamu, Allah memperluas melapangkan dada beliau untuk syariat-syariat agama ini, untuk mendakwahkan agama ini, mengajak manusia kepada Allah dan memiliki sifat-sifat makhluk ini akhlak yang mulia dan cenderung untuk senantiasa yakni beramal untuk akhirat dan kemudahan-kemudahan dalam berbagai kebaikan. Dan lapang dadanya ini dan beliau mendapatkannya, yang paling utama disebutkan oleh Ibnu Qayyim juga yang lainnya, sebab utama lapangnya dada adalah at-tauhid lillahi subhanahu, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, ini tauhidullah. Ya, memurnikan ketauhidan tersebut dengan semua tentu semua aspeknya dan semua konsekuensi tauhid tauhid tersebut. Itulah yang menyebabkan dada itu lapang, dan Rasulullah SAW yang terdepan dalam masalah ini. Beliau SAW orang yang paling bersih tauhidnya, hatta dalam kecilnya ini, sekecil apapun, sehalus apapun, paling lapangnya ini dari buah dari tauhid tersebut. Dan dengan tauhid yang betul-betul lurus dan kokoh, muncul akhlak-akhlak yang mulia, amalan-amalan yang saleh, amalan-amalan yang selalu baik. Ini buah dari tauhid. Dan jangan ditanya dengan kehidupan beliau lainnya. Ya, lapangnya hatinya, bersihnya hati beliau menghadapi umat manusia yang beragam, baik yang terhadap musuh-musuhnya, apalagi terhadap sahabat-sahabatnya yang bertingkat-tingkat keadaan mereka. Qala falam yakun dayyiqan harajan la yakadu yanqaru li khairin wa la takadu tajiduhu munbasitan, sehingga dada tersebut tidak sempit dan sesat, dan hampir-hampir tidak mau tunduk. Yani disebabkan kesempitan dan sesatnya dada tersebut itu hampir tidak mau tunduk kepada kebaikan, dan hampir engkau tidak dapati dalam keadaan lapang. Ini kalau dada itu sempit, sesat, ini karena syirik, karena kemaksiatan, karena dosa, maka itu akan lawan kebalikan dari hal yang disebutkan oleh Allah, ini diterangkan oleh beliau di atas. Ini sulit untuk tunduk kepada kebaikan, sulit untuk menerima atau sulit untuk mendapatkan dia dalam keadaan lapang. Sedikit ia ini masalah, itu sudah membuatnya betul-betulnya tertutup gelap. Tidak mungkin tidak bisa menerima nasihat, tidak bisa menerima kebenaran, dan seterusnya. Apalagi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Qala wada'na 'anka wizrak, dan telah kami lepaskan darimu dosa-dosa kamu. Aidan bak wizrak aidan bak alladhi anqadha dhahrak, alladhi anqadha ay athqal, yang memberatkan punggungmu, ini menjadi sebagai beban Karena wizal ini disebutkan juga di humil, yang mahmul di hari kiamat. Nah, asqala bahrat, yani mematahkan ataupun memberatkan punggungmu. Kama qala ta'ala, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ini sebagaimana Allah berfirman di dalam ayat yang lain, ini surat Al-Fatih. Allah memberikan kemenangan kepada beliau, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbik. Allah mengampunkan dosa-dosa beliau yang telah lalu, yang akan datang, dan yang ditunda ataupun yang belum dikerjakan oleh beliau. Ini keutamaan diberikan oleh Allah untuk beliau. Wa rafa'na laka dzikra, dan kami angkat sebutanmu, dimuliakan Allah nama beliau. Tidak disebut Allah kecuali disebut pula beliau sallallahu alaihi wasallam dalam saksian dan azan tasyahud ketika orang itu masuk Islam dan yang lainnya. Tidak disebut nama Rasulullah, nama Allah Subhanahu wa taala, melainkan disebut pula nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ai a'laina qadrak, kami tinggikan derajatmu, kedudukanmu. Wa ja'alna laka as-sana al-hasan al-ali alladhi lam yasil ilaihi ahadun min al-khalq. Dan kami jadikan untukmu sanjungan pujian yang baik lagi tinggi mulia, yang belum pernah dicapai, yang belum pernah sampai kepadanya siapapun dari kalangan manusia. Jangan kedudukan yang seperti itu. Nama Allah disebut pula namanya. Ini Rasulullah tidak. Nah, ini sudah mencapai yang demikian. Yang lain-lain belum ada, ini tidak ada mencapai kedudukan semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yudzkarullahu illa dzikra ma'ahu Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disebut nama Allah Subhanahu wa taala melainkan disebut pula nama beliau bersama Allah, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala sebagaimana yang terjadi fid dukhuli fil Islam, ketika kita masuk Islam atau ketika kita mungkin memperbaiki syahadat lagi, dan mungkin nanti untuk apa, walaupun sebagian ulama menganggap tidak, ini tidak itu harus yang sudah beriman, yang sudah dilahirkan dalam Islam, terutama mungkin dia ingin memperbaiki diri, ya, seperti di Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan, mazil tu ujadidu islami awkamakal, saya selalu setiap hari memperbaiki keislaman saya, ya mungkin dengan tasyahud, dengan la ilaha illallah, ini sebagai afdalul dzikr, ya. Nah, kalau fi dukhuli fil Islam, ini wajib mengucapkan syahadatain. Wabil adhan, juga ke dalam adhan, ini ada tasyahudnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Wal iqamah, juga ketika iqamat menjelang salat ditegakkan. Kemudian wal khutab, dalam ceramah-ceramah, pidato, khutbah-khutbah. Wa ghairika dzalika minal umur allati a'lallahu biha zikra rasulihi sallallahu muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal-hal lain yang di situ Rasulullah Allah meninggikan sebutan atau nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walahu fi qulubi ummatihi min al-mahabbah wal ijlal wat ta'zim. Kemudian Allah letakkan pula untuk beliau di dalam hati umatnya kecintaan, kemuliaan, dan kemudian penghormatan dan pengagungan yang tidak didapatkan oleh para anbiya dan rasul yang lain selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan bukan hanya terhadap pribadi beliau, terhadap sirah beliau pun demikian. Umat Islam memiliki perhatian betul yang luar biasa terhadap sejarah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih dibandingkan umat-umat yang lain terhadap nabi mereka. Demikian rinci, detail kita dapatkan tentang kehidupan Rasulullah. Ini buah yang menunjukkan ini sebagai tanda kecintaan mereka kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ma laisa li ahadin ghairihi ba'dallahi ta'ala, yang tidak dimiliki, yang tidak didapatkan oleh siapapun selain beliau sallallahu alaihi wasallam setelah Allah. Arti kecintaan umat manusia, terutama kecintaan umat Nabi kita Muhammad SAW setelah cinta kepada Allah, tidak ada lagi yang lebih mereka cintai selain Rasulullah SAW. Dan itu merupakan tanda keimanan. sebagaimana Rasulullah menyabdakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman salah satu dari kamu sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada anaknya, dan daripada seluruh manusia. Itu sebagai tanda tanda kecintaan kepada beliau. Dan ini sudah, kalau kita melihat sejarah, maka sudah ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, cintaan mereka, cintaan kecintaan yang jujur dan kecintaan yang benar. La ghulu fiha wala jafa, tidak melampaui batas sehingga mengeluarkan beliau dari kedudukan beliau sebagai hamba dan rasul, juga tidak sebagai tidak dalam keadaan jafa, kaku, kurang sehingga merendahkan kedudukan beliau. Qala fa jazahullahu an ummatihi afdal ma jaza nabiyan mi an ummatihi. Semoga Allah memberikan balasan untuk beliau terhadap jasa beliau kepada umatnya, yakni lebih dari apa yang Allah berikan balasan kepada nabinya terhadap umatnya. Qala wa qawluhu wa innama fa innama al usri yusra, innama al usri yusra. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Sungguh bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Bisyaratun azimah, ini berita yang luar biasa. Agungnya, annahu kullama wujida usrun wa su'ubatun fa innal yusru yuqarinuhu wa yusahibuhu. Nah, setiap kali ada kesulitan dan kesukaran, fa innal yusra, maka sesungguhnya kemudahan itu senantiasa menyertai, mengiringi. Bahkan disebutkan dalam ayat ini dalam bentuk al-usr itu dengan alif lam yang menunjukkan bahwa dia satu. Itu juga yang disebutkan pada ayat pertama al-usru, pada ayat yang kedua al-usru, itu juga artinya satu, sama. Dan disebutkan di dalam ayat itu juga yusrun dalam bentuk nakirah. Dalam ayat kedua juga dalam bentuk nakirah. Artinya beda kesulitan dan kemudahan yang di ayat itu dengan kemudahan yang berikutnya, itu berbeda artinya banyak. Bahkan disebutkan oleh beliau nanti juga atau di sebagian ulama bahwa kesulitan itu dia diapit depan dan belakangnya. Bahkan ketika mereka dapat kesulitan itu masuk ke dalam lubang biawak, itu diusir, dikejar oleh dua kemudahan ini. Dan tidak mungkin dia bisa mengalahkan kemudahan-kemudahan tersebut. Cuma kita mungkin yang kurang sabar di dalam menunggu kemudahan tersebut, dan kita menganggap kesulitan yang kita hadapi itu sudah puncak, padahal belum. Karena Allah sudah menyebutkan ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Seperti disebutkan juga oleh Rasulullah SAW. Innan nasra ma'al karbi. Atau apa? Innal faraja ma'al karbi wa innan nasra ma'al sabr. Kelonggaran itu datang ketika adanya, kesulitan, kurab. Banyak ini petaka, hal-hal yang menyusahkan, yang tidak menyenangkan. Di situ ada pasti ada aja. Di mana ada kesulitan itu pasti ada jalannya. Ada yang ini jalan keluarnya. Dan pertolongan itu datang bersama kesabaran. Nah, itu karena kita kurang sabar melihat dan yang ini cepatnya kita putus asa dan melihat bahwa kesulitan yang kita hadapi itu sudah betul-betul luar biasa, padahal belum tentu. Sehingga ketika kita menganggapnya itu demikian sulitnya, susah untuk memunculkan kemudahan cara ataupun memikirkan jalan keluarnya. Wallahu a'lam. Qala hatta law dakhala al-usru juhra dabbin la dakhala 'alayhi al-yusru fa akhraja. Sampai ketika kesulitan itu masuk ke lubang biawak, dob itu lubang biawak yang kecil, ini barang pasien dengan makhluknya kecil, itu yusru juga akan masuk lalu mengeluarkan kesulitan tersebut. Kama qala ta'ala, saya ja'alullahu ba'da usrin yusra, dan Allah telah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. wa kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal farja ma'al karbi wa inna ma'al usri yusra wa inna an-nasra masakan dalam ayat nan kini itu keliru wa inna ma'al usri yusra farj ma'al karb. Nah, ada yang kelonggaran itu ketika betul-betul nah, kesulitan itu tampak. Wa inna ma'al usri yusra, dan kesulitan-kesulitan itu bersama kelonggaran, kemudahan. Wa ta'riful usri fil ayatain yadul ala annahu wahid. Dibuatnya ma'rifat, dibentuk dalam bentuk isim ma'rifat, kata-kata usrun dalam dua ayat itu menunjukkan dia satu. Kesulitan yang pertama, yang kedua sama watan kirus ya al-yusr, dibuatnya yusrun dalam bentuk nakirah yadulu ala tikrarihi, menunjukkan apa? Tikrar, berulang. Falan yagliba usrun yusrain, sehingga tidak mungkin, tidak akan mungkin usrun, satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Nah, wa fi ta'rifihi bil alif wal lam ad-dala 'ala al-istighraq wal umum yadullu 'ala anna kulla 'usrin wa in balagha min as-su'ubah ma balagh fa innahu fi akhirihi at-taysir mulazimun lahu. Di dalam bentuk ta'rifnya bil alif wal lam, dengan alif lam itu menunjukkan, yang menunjukkan makna istighraq, apa artinya umum, bahwa semua kesulitan apapun bentuknya, apapun jenisnya, ya, bahkan ini sampai dikatakan semua kebatilan itu adalah sebuah kesulitan. Nah, itu menunjukkan apapun ya tingkatannya, sampai berapapun tingginya dia, fa innahu fi akhirit taysir mulazimun lahu, maka sesungguhnya kemudahan itu akan menjadi tetap menyertai dia. Ini digambarkan juga ya dalam sebuah perumpamaan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa di dalam Al-Qur'an, perumpamaan al-haq dan al-batil. Al-haq sesuai dengan namanya itu sabit, adalah sesuatu yang sabit, nah, kokoh, kuat, tetap dan ada. Sedangkan al-batil sesuai dengan cara bahasa itu artinya yang zahir, ya, yang mutmahil, sesuatu yang hilang, ya, zail dan menyusut, berkurang. Nah, maka ketika disebutkan perumpamaan tentang al-haq wal-batil itu oleh Allah Subhanahu wa taala seperti air hujan yang turun menyusuri lembah-lembah, kita lihat kalau ketika hujan turun itu yang terlihat apa? Buih. Ya, buih kita lihat. Subhanallah, airnya kita tidak peduli. Yang kita mengagumkan kita buih-buih itu bergelembung membesar kemudian nah, Masya Allah menari-nari di atas permukaan air. Seperti itu gambaran kita, bahwa seakan-akan kemenangan itu apa, kesulitan atau kebatilan itu suatu yang tinggi, mengalahkan nah, terapung di atas air, padahal dia kosong, gelembung-gelembung udara air hujan itu kan kosong. Nah, itu sesuatu yang sia-sia, tapi kita sekarang tidak sabar ketika kita tidak melihat air yang ada di bawahnya yang bisa diambil, yang bisa diminum, tapi yang kita lihat buih-buih dan kotoran-kotoran sampah yang di atas permukaan air tersebut. Nah, seperti itu mungkin bisa ini gambaran bahwa setiap kali bagaimanapun banyaknya nah, kebatilan, tingginya dia seakan-akan menarik perhatian orang, ya, banyak yang mengikuti, mendukungnya, itu pasti hilang sebagaimana gelembung-gelembung udara atau buih-buih di atas permukaan air tersebut. Nah, seperti ini digambarkan juga oleh beliau, oleh Syekh Rahimahullah, tentang kesulitan dan kemudahan. Nah, bagaimanapun yakni tingkat, bagaimanapun besar dan hebatnya kesulitan itu, pasti nah, kemudahan itu mulazimun lahu. Apalagi kalau kita kembalikan kepada diri kita, nah, ketika kita lihat ayat-ayat Allah, Allah sudah menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah kami bebankan, tugaskan satu jiwa melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Nah, berarti ketika kita mungkin mendapatkan cobaan, ujian, persoalan-persoalan yang sulit, sesungguhnya Allah sudah nah, tentukan itu sesuai dengan kadar kita. Karena kalau kita mungkin kebetulan sulit untuk menembusnya, itu mungkin bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita buntu jalan, tidak lagi bertanya kepada Allah persoalan tentang persoalan tersebut, sehingga kita diserahkan kepada diri sendiri untuk menanganinya. Kalau kita minta bimbingan kepada Allah, masalah tawakal kepada Allah, itu mudah. Allah sudah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita kembalikan ke situ, kita akan mudah mendapatkan kemudahan, yakni mendapatkan kemudahan untuk menembus yang sulit-sulit tersebut. Qala thumma amara Allah wa rasulahu aslan wal mu'minina tab'an bi syukrihi wa qiyam bi wajibi ni'amihi. Kemudian Allah perintahkan rasulnya itu secara asal wajib untuk beliau dan juga untuk kaum mukmin tab'an. Jadi mengikuti. Ini hukum asal perintah itu adalah kepada Rasul dan kita ya ta'adza bi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kita berteladan meniru beliau. Ini Allah perintahkan untuk bersyukur pada Allah dan menjalankan kewajiban yang diharuskan terhadap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Qala haida faragta fansab, maka apabila engkau telah selesai maka berdirilah untuk mengerjakan yang lain. Ai idza tafarrata min ashghalika wa lam yabqa fi qalbika ma yahquhu fajtahid fil ibadah wa du'a. Kalau engkau sudah kosong selesai dari kesibukanmu dan tidak ada tersisa dalam hatimu hal-hal yang menghalanginya, maka bersungguh-sungguhlah dalam ibadah dan berdoa. Ini mungkin sebagai juga satu dasar. Jadi kita beribadah kepada Allah terutama dalam mengerjakan salat tidak diganggu dengan hal-hal yang lain. Itu perlu konsentrasi untuk ibadah tersebut. Nah, makanya termasuk di sekolah diterangkan apa namanya disebutkan oleh Syekh di sini. Nah, jauhkan kesibukan-kesibukan yang mengganggu kita ketika kita akan beribadah. Maka termasuk sunnah. Ini disunnahkan Rasulullah ketika kita mendengar azan, kemudian baru datang hidangan, dahulukan hidangan tersebut. Nah, makan dulu. Kalau kita memang lapar, baru azan, enggak tahu azan selesai. Kenyangkan dulu perutnya, selesaikan dulu makannya baru supaya apa tidak terganggu. Kalau dalam hal sekecil itu kita diajarkan untuk betul-betul tafarrag lil ibadah. Bahkan di dalam sebagian riwayat Allah menjamin memerintahkan kepada hambanya ya Bani Adam tafarrag lil ibadah ilai. Lil ibadah ya Allah. Bayani kosongkanlah hatimu ataupun dilepaskan darimu dari kesibukan lain untuk beribadah kepadaku. Kemudian aku akan menjamin rezeki untukmu. Wa ila rabbika wahdahu farghab, dan kepada Rabbmu satu-satunya engkau berharap. Hai a'zim raghbah fi ijabati du'aika wa qabuli ibadatika. Perbesar antusias tamak kita, keinginan kita agar Allah menerima ibadah kita dan mengabulkan doa kita. Ya, tentu dengan semua syaratnya kita lengkapi dan semua penghalang-penghalangnya kita singkirkan. Wala takun mimman idza farighu tafarraqu la'ibu wa a'radu an rabbihim wa an dzikrihi. Jangan seperti orang-orang yang kalau sudah selesai dan mereka melepaskan dirinya kemudian apa? Tafarraqu la'ibna. Mereka la'ibu. Mereka bermain-main. Kalau sudah selesai kosong semua, tidak ada lagi yang menyibukkan, justru dia cari lahwan, bermain-main dan berpaling dari Rabb mereka dan meninggalkan pikirnya sehingga fatakuna minal khasirin, menjadi orang yang merugi sia-sia. Mestinya ketika dalam keadaan lapang kosong itu dia ijtihad bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Nah, justru di dalam ketika dalam punya kesempatan waktu luang itu dia perbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah, apakah sekedar berpikir tentang keadaan ini, apa yang sudah dia persiapkan, atau membaca Al-Quran atau murojaah, itu sudah luar biasa. Apalagi kalau dia maksudnya dengan apa mudzakarah ilmu murojaah, ilmu yang telah dia pelajari, itu lebih dari yang malah namanya salat sunnah. Nah, afdal ini amalan ini sunnah yang lebih afdal setelah ibadah ini perkara-perkara yang wajib talabul ilmi. Qala wa qatila, ada juga yang berkata kata beliau inna ma'na qawlihi, makna firman Allah fa idza faragta fansab tadi, fa idza faragta min as-salah wa akmaltaha fansab fi du'a. Kalau engkau sudah selesai salat dan menyempurnakannya, bangkitlah untuk berdoa. Ini wa ila rabbika farghab fi su'ali matalibika, dan kepada Rabbmu berharaplah di dalam meminta apa yang engkau inginkan. Wastadalla man qala bi hadzal qaul ala mashru'iyyati du'a wa dzikri aqiba shalah al maktubat. wallahu a'lam bidzalik. Orang-orang yang berpendapat seperti ini di atas itu berpegang menjadikan ini dalil disyariatkannya doa dan zikir setelah salat fardu. Wallahu a'lam tentang hal itu. Dan murid beliau ini Syekh Saimin dan menyebutkan kemarin anak mendapatkan apa fatwa beliau, tempatnya doa itu ketika dikatakan itu berikuli salat sebelum salam, sama seperti pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Nah, karena kata kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ilatnya yakni kalau orang itu sudah selesai salat itu lebih seringnya berzikir dan kemudian pergi. Nah ya, makam bahkan disebutkan tempat makamnya untuk berdoa itu yang apa sebelum salam. Kalau kita lihat kitab-kitab hadis juga menyebutkan demikian. Seperti dalam Husnul Muslim misalnya, ya itu juga salahnya yang nukil dari yang lain. Ya, ini doa sebelum salam itu lebih waktu yang ada tempat yang afdal. Nah, itu mungkin menjelaskan tentang yakni fi duburi kulli kulli salat, di belakang setiap salat. Wallahu a'lam bishawab. Wa tammat walillahil hamd. Selesai. Alhamdulillah, ini tafsir surah Al-Insyirah. Nah, ini di keutamaan untuk Rasulullah SAW. Jadi Allah lapangkan dada beliau. Dan ini bagi umatnya itu pun juga dia diperoleh, tapi dengan tentu dengan kita sungguh-sungguhan kita untuk membersihkan hati itu dengan dan mengisinya dengan tauhid. Nah, semakin bersih tauhid, semakin lapang hati kita. Nah, apalagi tadi dalam masalah yang sering kita terganjal, ya ucapan-ucapan kita tentang rububiyah Allah, nah sering kadang-kadang tercampur dengan kita kecenderungan kita kepada ketergantungan kita kepada sebab. Nah, itu yang menyebabkan hati kita juga masih sesak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah berikan taufik. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.